Mitra Bisnis Kamar Dagang dan Industri menyatakan, peningkatan jumlah tenaga kerja asing TKA di Indonesia tidak perlu disikapi dengan pembatasan. Kadin justru mempertanyakan pungutan biaya atas penggunaan TKA sebesar $100 per bulan per TKA yang selama ini dibayarkan pengusaha. Dana itu seharusnya dipergunakan untuk pelatihan tenaga kerja Indonesia guna menggantikan TKA. Kadin menuturkan, peningkatan jumlah TKA di Indonesia sebenarnya sejalan dengan perkembangan investasi di Indonesia. Tapi, peningkatan jumlah TKA juga disebabkan antara lain oleh tidak berjalannya pelatihan tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan posisi pekerja asing. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah kita masih memerlukan banyak tenaga asing di Indonesia? Dan apa komentar Anda mengenai pungutan $100 per bulan per tenaga kerja asing yang selama ini dipungut pemerintah? Begini ya, tenaga asing itu tetap kita perlukan ya. Terutama tenaga-tenaga ahlinya yang kita masih kekurangan skill labor itu. Tetap bukan yang unskilled labor kita bicara sini ya. Tenaga manajemen skill labor, apalagi kalau perusahaan itu dia ikut punya. Mana mau dia serahkan sama yu-yu yang manis, di mana dia yang taruh duitnya. Kan takut hilang semua. Jadi saya pikir apa-apa. Ya begitu ya. Sebab tentu yang ada level-level yang tidak bisa mesti 100% Indonesia. Dan $100 itu memang ada. Tiap bulan dia harus partisipasi sebenarnya untuk meningkatkan daripada skill daripada kita punya tenaga kerja. Tapi ini kan nggak terjadi. Yang terjadi sekarang ini, uang itu dipungut Departemen Tenaga Kerja, diserahkan kepada Bank Indonesia, apa diserahkan kepada Departemen Keuangan, panitia dalam tim anggaran, dimasukin dalam anggaran Republik Indonesia ini, dan uang itu yang dipakai untuk APBN kita. Itu yang terjadi sehingga tujuan utamanya untuk meningkatkan daripada buruh, daripada skillnya buruh kita itu tidak terjadi begitu lah. Ini apakah ini kita mesti memperbaiki ataukah itu sudah termasuk dalam anggaran belanja daripada Departemen Tenaga Kerja, saya nggak tahu, ini sifatnya mereka. Tapi sebenarnya pungutan itu tidak sesuai sasaran awal dan cenderung tidak diketahui penggunaannya ya Pak? Ya untuk APBN lah, bahwa itu apa dada APBN, sedangkan tujuan utamanya tadinya untuk menaikkan skill dari labor kita, tapi itu belum tercapai atau tidak jelas ada tujuan utamanya ke sana gitu loh. Jadi masuk APBN aja, nanti dibagi-bagi dalam kepada departemen-departemen itu, dan apa yang dia bikin tentu sudah tidak jelas lagi tujuan utamanya gitu. Itu aja yang saya lihat yang harus kita perbaiki. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.